بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di tempat ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mempelajari dan mendalami agama Allah Jalla wa'ala. Sebab seorang muslim semakin bertambah ilmunya, maka semakin terang pula pandangannya terhadap agama Allah. Dia semakin mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara tauhid dan syirik, antara bid'ah dan sunnah, dan mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya dengan syarat apabila dia menuntut ilmu dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabul Mufrad, di mana pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-111. Atau bab yang ke-127 dari kitab aslinya, Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Barjizbah Al-Ju'fi Mawlahum Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Babun idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an. Bab apabila menghadap maka dia menghadap seluruhnya, dan apabila membelakangi maka membelakangi seluruhnya. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau menghadap seorang maka dia menghadapkan seluruh tubuhnya, tidak hanya kepalanya saja tapi dihadapkan seluruhnya. Dan apabila membelakangi maka membelakangi seluruhnya. Ini termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahwa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menggambarkan bahwa beliau adalah seorang yang gesit, seorang yang punya semangat, seorang yang tidak pemalas. Akan tapi beliau senantiasa dalam keadaan semangat kuat. Nah, sehingga apabila dia menghadap, seluruh tubuhnya menghadap. Maka ini menunjukkan kegesitan seseorang. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan ini termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bahwa seorang ketika dia menghadapkan kepalanya saja tanpa seluruh tubuhnya adalah sesuatu yang tercela, tidak. Namun hendak dijelaskan bahwa begitulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan bahwa beliau adalah seorang yang bukan seorang yang malas, namun punya semangat, punya kekuatan. Nah, yang menunjukkan bahwa ini termasuk di antara satu ciri-ciri yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu uswah, yang terbaik untuk dijadikan sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah, beliaulah yang mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada umatnya, agar hendaknya seorang itu punya semangat. Semangat dalam beribadah, semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang punya semangat dalam beribadah. Diperintahkan untuk berlomba-lomba. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang demikianlah mereka harus dan patut untuk berbangga. Wa bidzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan dalam hal-hal yang seperti itulah hendaknya mereka senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkannya. An Musa ibn Muslim maula ibnihi qarib, dari Musa bin Muslim maula anaknya qarib. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu rubbama haddatha 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yaqulu, bahwa beliau mungkin memberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, yakni beliau Abu Hurairah bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebagian karakter yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, haddatsanihi ahdabu syafrain, telah memberitakan kepadaku ahdabu syafrain. Ahdab yang dimaksud ahdab di sini yang panjang, syafrain yang panjang bulu di kelopak matanya, bulu matanya. Ya, panjangnya bulu mata itu menunjukkan suatu keindahan, kegagahan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa bulu di kelopak mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Telah memberitakan kepadaku ahdabu syafrain, yang panjang dan halus bulu matanya. Abyadul kashhain, yang putih, al-kashh. Al-kashh itu khasirah, pinggangnya. Nah, yang juga menunjukkan kegagahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebagusan penciptaan Rasulullah, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala, aqbala jami'an, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap, maka beliau menghadap seluruhnya, menghadapkan seluruh tubuhnya. Wa idza adbara, adbara jami'an, dan apabila beliau membelakangi, maka beliau membelakangi seluruh tubuhnya. Nah, lam tara ainun mithlahu, belum ada mata yang pernah melihat semisalnya. Nah, walam tarahu, dan mata tidak akan pernah melihat yang semisalnya. Semisalnya dalam kebaikan akhlaknya, semisalnya dalam ketampanannya, semisalnya dalam semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyebutan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menghadap seluruhnya, membelakangi seluruhnya, menunjukkan kegesitan beliau radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ra'aituhu fi hullatin hamra, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai hullatun hamra, hullah yang berwarna merah. Hullah itu pakaian yang terdiri dari dua potong, sarung dan ridak, pakaian atas, bagian atas dan bagian bawah, itu disebut hullah. Ya, mirip seperti seorang memakai sarung kemudian di atasnya baju, baju koko atau yang semisalnya. Naam, yang jelas hullah itu terdiri dari dua potong. Ini yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berwarna merah. Namun para ulama juga menjelaskan seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan bahwa al-hullah, ya, disebut hullah itu berwarna merah dalam artian memiliki corak yang berwarna merah, tidak seutuhnya merah. Karena disebut hullah karena pakaian itu bergaris, ada garis-garisnya, ya. Nah, di bagian garis itu, di antara garisnya ada yang berwarna merah. Maka Bara mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian hullatun hamra, hullah yang berwarna merah. Lam ara syai'an qat ahsana minhu, saya tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu juga beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsana wajhan wa ahsana khuluqan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan wajahnya dan paling bagus akhlaknya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat-riwayat ini semua menjelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hendak menjelaskan tentang ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang semangat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semangat dalam beribadah, memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula dalam hal kegagahan. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian bab yang ke-112. Babun al-mustasyar mu'taman. Bab al-mustasyar. Al-mustasyar itu adalah seorang yang dimintai pendapat, penasehat. Al-mustasyar. Ya, atau ada istilah lainnya, ikhwan. Hah? Kalau ada seorang orang ini punya satu bawahan. Bawahan ini yang selalu dimintai pendapat. Kalau ada satu masalah, mesti ke orang ini. Itu mustasyar namanya. Apa namanya? Hah? Konsultan. Hah? Gak ada istilah lain. Nah. Artinya seorang yang selalu dimintai pendapat. Kalau ada masalah, gimana? Menurut antum gimana? Ya, tak tolong pecahkan masalah ini. Itu namanya mustasyar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-mustasyar mu'taman. Yang dimintai pendapat, itu mu'taman. Seorang yang amanah. Nah, ini termasuk di antara sifat seorang itu. Jangan ambil seorang dimintai pendapat sembarang orang. Nah, gak dibedakan mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Semuanya dimintai pendapat. Footing. Ini yang berilmu, ini yang tidak berilmu, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang taat, ini yang fasik. Semuanya dimintai pendapat. Sama semua suaranya. Nah, kalau seimbang, ya, sama-sama kuat, maka footing. Ini bukan dari Islam yang seperti ini. Nah, tapi yang dimintai pendapat itu seorang yang diantara sifat yang dimiliki adalah amanah. Orangnya itu dipercaya, penuh tanggung jawab. Sehingga apa? Ketika kita minta pendapat kepadanya, dia memberikan pendapat yang terbaik yang menurut dia. Ya. Kita telah menyerahkan agar dia yang memutuskan atau dia yang menyelesaikan satu permasalahan, memberikan solusi terhadap satu masalah, satu problem. Maka orang tersebut harus bertanggung jawab. Nah, jangan sampai dia akan ya, memberikan solusi, ternyata akan memberikan solusi pada yang lebih buruk. Maka ini di antara sifat yang paling utama. Yang dimintai pendapat itu mu'taman, amanah. Amanah dalam hal apa? Dalam hal dia menjaga berita itu. Karena biasanya orang ini ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang dekatnya, yang biasanya dimintai nasihat, itu tidak disampaikan kepada semua orang. Al-majalis amanah. Majelis itu amanah. Karena majelis itu amanah, maka kita pun menyampaikan pada orang yang kita menganggap bahwa dia ini amanah. Ya, sehingga dia tidak bermudah-mudahan untuk membocorkan apa yang telah menjadi majelis mereka itu. Sebab asal hukumnya, kalau mereka bermajelis, majelis ini tidak boleh dibawa keluar. Ya. Kadang-kadang subhanallah, ada seorang, kita percaya kepada dia, tapi dia tidak punya sifat amanah. Setelah orang ini cerita, ya curhat, menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang sifatnya pribadi, ini disampaikan kepada orang lain. Nah, saking cintanya dia kepada istrinya. Nah, ya, karena mungkin sudah habis bahan mau ngomong apa ini sama istri. Tolong jangan bilang-bilang sama orang, ini rahasia loh. Cuma kamu aja yang tahu. Rahasia, tolong, tolong. Karena kamu dekat, ya, sama saya. Nah, ada kejadian begini-begini. Itu si Fulan datang ke saya, dia ngomong gini-gini. Ya, istrinya, oh gitu ya, ya, iya, iya, iya. Jaga ya, hanya kamu aja yang tahu. Nah, istrinya ini punya teman dekat juga. Nah, hanya kamu aja yang tahu, tolong jangan disampaikan pada yang lain. Nah, sehari, dua hari, tiga hari, sudah ramai di pengajian ibu-ibu. Ya, jadi headline, pembahasan utama, si Fulan begini. Akhirnya orang yang menyampaikan, dari mana ini? Ya, siapa setan yang menyebarkan? Dia mencari siapa, saya enggak pernah mengabarkan suatu kepada, kecuali kepada si Fulan. Saya sudah percaya orang ini penuh amanah, orang ini masya Allah baik. Dia suka merahasiakan sesuatu, kalau disuruh untuk menjaga sesuatu dia menjaga rahasia. Ternyata tidak, maka ini berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hendaknya kalau seorang mencari mustasyar, cari orang-orang yang betul baik, amin, punya amanah. Nah, ya, ketika diminta pendapat, dia betul-betul memberikan pendapat yang terbaik menurut dia. Tidak ada tujuan untuk mencelakakan si Fulan. Nah, dan yang terpenting dari seorang mustasyar adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa. Tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat sulit bagi seorang itu untuk dipercaya dan diberi amanah. Nah, berapa banyak kita kadang mendengarkan, masya Allah si Fulan ini, ya, sampai ada yang dijuluki Mr. Clean katanya. Nah, bersih, gak pernah bermasalah, gak pernah mau disogok, gak pernah korupsi. Tahu-tahu belakangan sudah nyebar, wah si Fulan korupsi. Gimana, sudah dijuluki Mr. Clean? Nah, Allah musta'an. Maka hal yang sepertinya, ikhwan, penting untuk diketahui. Jangan sampai ada seorang, ya, dia meminta pendapat pada kita. Jaga. Majelis itu amanah, meskipun kepada istri. Jangan disampaikan. Nah, jangan dijadikan sebagai bahan obrolan. Ada berita-berita yang penting yang bisa disampaikan kepada keluarga, tapi ada juga yang harus dijaga. Tidak ada yang mengetahui kecuali yang mengabarkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun yang lainnya dari manusia disembunyikan, amanah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي الهيثم. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم berkata kepada Abu al-Haytham. Abu al-Haytham al-Tayhan al-Amsari رضي الله تعالى عنه, salah seorang sahabat yang beliau berasal dari asli penduduk Madinah. Ya, beliau termasuk orang-orang yang kaya, punya banyak kebun kurma, ya, dan punya banyak peternakan kambing. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Haitham, "Halaka khadim?" Apakah kamu punya pelayan, pembantu? Artinya yang membantu kamu, yang melayani kamu untuk membantu urusan rumah tangga, masalah kebun, ngurusi peternakan. Qala la. Kata Abu Haitham, enggak punya pembantu. Jadi dia punya harta yang banyak, punya kebun, punya peternakan, tapi dia sendirian yang ngurusi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disebutkan dalam riwayat ini secara ringkas. Hadis ini ada kisahnya. yang disebutkan dalam beberapa riwayat dalam Sahihul Bukhari, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dan tidak biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu itu. Itu adalah merupakan waktu yang bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Biasanya itu tempat hari atau waktu istirahat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba kok beliau keluar. Ketika beliau keluar, maka beliau pun bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang membuatmu keluar wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar As-Siddiq, al-ju' ya Rasulullah, rasa lapar yang membuat saya keluar. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad akhrajani alladhi akhrajaka, yang membuat aku keluar seperti yang membuat kamu keluar, lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar. Di rumah enggak ada kulkas, buka kulkas terus ngambil makanan seperti orang-orang sekarang ini, masyaallah hidupnya nikmat. Dahulu ya, keadaannya sulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Jalan mereka berdua. Di tengah perjalanan ketemu lagi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian beliau ditanya, apa yang menyebabkan dia keluar? Sama, lapar juga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang membuat kalian, yang membuat engkau keluar seperti yang membuat kami keluar. Akhirnya mereka bertiga mendatangi rumahnya Abu Haitham ini. Abu Haitham Nutayha. Mereka ingin berziarah, berkunjung. Ya, sekaligus kalau jadi tamu kan berarti dapat makan. Nah. Ya. Apakah yang demikian boleh? Ya boleh. Nah, mungkin di rumah lagi enggak ada makanan. Ya. Mau bertamu ke rumah siapa ini? Yang kira-kira kalau kita datang bertamu tidak merepotkan. Nah, punya persiapan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertiga bersama Abu Bakar, bersama Umar, mereka bertiga datang ke rumah Abu Haitham dalam keadaan tiga-tiganya kelaparan. Ingin bertamu kepada Abu Haitham karena mereka mau tahu Abu Haitham punya banyak persiapan. Datanglah mereka. Pada saat mereka datang, ternyata Abu Haithamnya sedang keluar. Namun di situ dalam rumahnya ada istrinya. Maka mereka bertanya, kemana Abu Haitham? Kata istrinya, "Ista'dzibulana al-ma." Abu Haitham sedang keluar mencarikan air tawar buat kami. Tidak berapa lama setelah itu datanglah Abu Haitham radhiyallahu ta'ala. Begitu datang melihat tiga orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, luar biasa senangnya dia. Marhaba. Ma ahadun al-yawm akrama adhyafan minni. Sekarang hari ini tidak ada satupun yang lebih mulia para tamunya daripada aku. Senang dia dijemuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat ya ikhwan, para sahabat, ketika mereka dijemuk oleh orang-orang yang punya keutamaan, maka mereka demikian senangnya. Mereka menampakkan satu kegembiraan, menunjukkan bahwa mereka ya dimuliakan, dihormati, dan mereka merasa mulia. Dan ini juga menunjukkan ihtiram, penghormatan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah para sahabat. Dan ciri-ciri ini ada pada seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, setelah mereka bertiga naam bersama dengan Abu Haitham, lalu kemudian Abu Haitham meninggalkan mereka bertiga sebentar. Yani untuk persiapan, memberi jamuan kepada mereka. Tidak berapa lama setelah itu beliau datang dengan bawa keranjang. keranjang, satu keranjang isinya kurma. Kurma dengan berbagai jenisnya. Ada tamarnya, kurma yang sudah matang, ada yang busur yang masih di bawah mengkal, ada yang masih muda yang disebut rutab. Ya, dengan berbagai jenisnya. Dihidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar dan Umar. Kemudian air, sebagian air yang dibawa oleh beliau dihidangkan pula di hadapan mereka bertiga. Setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka makan. Kemudian Abu Haitham ingin ke belakang. Untuk apa? Menyembelih kambing. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iyyaka wal halu." Hati-hati, jangan menyembelih kambing betina yang menyusui anaknya. Nah, karena kalau menyusui anaknya, kesian anaknya. Nah, maka beliau pun mencari ya anak kambing, lalu kemudian disembelih, lalu kemudian dimasak, ya, lalu dihadangkan, disiapkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Maka mereka pun makan sampai kemudian mereka kenyang. Maka di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Latus alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat nanti. Air yang dingin, makanan yang demikian nikmat, demikian lezat. Kita keluar dalam keadaan lapar, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekenyangan kepada kita dengan kenikmatan. Nah, setelah itu terjadi obrolan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Haitham. Karena beliau melihat Abu Haitham ini kok sibuk sendiri, datang ke kebun, kemudian mendatangi peternakannya, nyembelih kambing sendiri, kemudian nyiapkan sendiri, masak sendiri, menghidangkan di hadapan mereka bertiga sendirian. Maka ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Haitham, "Halaka khadim?" Apakah kamu punya pembantu? Ini kenapa kok enggak cari pembantu yang melayani kamu? Harta banyak tapi enggak ada pembantunya. Sendirian. Qala la. Kata Abu Haitham, tidak. Nah, maka di sini juga menunjukkan diperbolehkan seorang bertanya tentang hal-hal yang sifatnya dalam urusan keluarga, kalau memang itu adalah sesuatu yang penting. Dan itu juga termasuk mu'anasah. Ya. Mu'anasah itu dalam artian mendinginkan majelis, ya. Dalam artian terjadi obrolan itu penting, menyenangkan tuan rumah. Demikian pula tuan rumah menyenangkan tamu, jangan diam aja. Nah, yang jelas selama pembicaraan itu tidak menjerumuskan mereka ke dalam perkara yang haram, tidak membicarakan seseorang, tidak menggibah seseorang, ya, tidak mengadu domba atau mengucapkan kalimat-kalimat umpatan, celaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pembicaraan biasa, gimana kambingmu sudah berapa, anak sudah berapa, nah, gimana sudah beli tanah, tanahnya di mana aja? Hal-hal yang seperti ini enggak masalah. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu punya pembantu?" Kata beliau, "Tidak." Qala. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa idza atana sabyun fa'tina." Apabila datang kepada kami tawanan, yakni budak, datanglah kamu kepada kami. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan, ya, untuk dijadikan sebagai pelayan Abu Haitham. Kalau ada budak, nanti kamu datang. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam ingin memberikan kepada Abu Haitham seorang budak untuk melayani keperluan Abu Haitham radhiyallahu taala anhu. Dan di sini juga menunjukkan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mendapatkan kebaikan dari Abu Haitham, beliau berusaha untuk membalasnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tukafi'uhu fad'u lahu hatta tadhunna annaka qad kafa'tahu." Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Siapa yang telah berbuat baik kepadamu, balas." Balas. Nah, dia berbuat baik memberikan sesuatu, kita berusaha memberikannya, ya, sesuatu pula kepadanya. Nah, meskipun tentu masing-masing kondisinya berbeda. Orang kaya memberikan kepada yang miskin berbeda. Orang miskin memberikan kepada yang kaya. Kalau diberikan sesuatu mungkin satu hal yang ringan bagi orang kaya tersebut. Nah, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang ketika diberikan maka orang kaya itu merasa gembira. Balas. Nah, meskipun nilainya enggak sama. Menyenangkan hati seorang mukmin itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Apabila kalian tidak mampu membalasnya, maka doakan dia. Maka doakan dia. Dan di antara doa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengatakan pada seorang berbuat baik, jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepadamu. Semoga Allah membalas kebaikan itu. Berkali-kali kita mendoakan. Naam. Sampai engkau merasa bahwa engkau telah membalasnya. Nah. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ra'saini. Maka didatangkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ra'saini. Dengan dua kepala. Bukan cuma kepalanya, dengan badannya maksudnya. Ra'sun itu memang asal katanya bahasa Arabnya kepala artinya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang budak bi ra'saini. Laisa ma'ahuma thalith, tidak ada budak yang ketiga. Jadi beliau cuma punya dua. Nah, dua ini yang dibawa kepada Abul Haitham. Fa'atahu Abul Haitham, maka Abul Haitham pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Kalau datang kepada kami budak, datanglah kamu. Nah, ini untuk diberikan ya pelayan yang akan membantu urusan rumah tangganya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikhtar minhuma. Pilihlah, kata Nabi kepada Abu Haitham. Kamu pilih yang mana yang kamu suka dari dua budak ini. Silakan pilih. Qala ya Rasulullah ikhtali. Maka Abu Haitham mengatakan, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku. Nah, pilihkan untukku. Dan di sini juga kita mengambil faedah adabnya para sahabat. Ya, ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya keutamaan, punya kemuliaan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka beliau meminta agar Rasulullah yang memilihkan untuk beliau radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh Abu Haitham untuk memilih siapa di antara dua budak tersebut yang akan dipilihnya, yang akan diambilnya, apa kedudukan Rasulullah di sini sebagai apa tadi? Al-mustasyar, yang dimintai pendapat. Nah, ikhtari. Maka di sini juga kita mendapatkan faedah bahwa hendaknya yang dimintai pendapat itu orang yang betul-betul kita lihat dia punya kebaikan. Ya, apalagi kalau dia punya keutamaan. Nah, apalagi kalau dilihat dia punya ilmu. Nah, jadikan dia sebagai mustasyar. Itu adalah kebaikan. Nah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innal mustasyara mu'taman." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya yang dimintai pendapat itu mu'taman. Punya amanah. Ya. Karena dia merasa dibebankan kepadanya amanah, maka dia bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada yang meminta istisyar kepadanya. Nah, maka dari sini ma'asyiral rahimakumullah, dari kedua belah pihak. Yang pertama, yang mencari mustasyar, seorang mustasyar, hendaklah dia mencari seorang yang penuh amanah, yang bertanggung jawab, yang punya keutamaan, yang kita melihat dari kehidupannya, dia seorang yang saleh, seorang yang baik, yang senantiasa menjaga harga dirinya, menjaga muru'ahnya, taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nuzaki 'ala Allahi ahadan, Allahu hasibuh. Maka demikian pula dari pihak yang kedua, yang dimintai pendapat, harus merasa punya beban tanggung jawab, sehingga ketika dia memberikan solusi, solusi yang terbaiklah yang dia berikan. Khudh hadha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu pilih aja si budak yang ini dari dua budak tersebut. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau mengatakan pilih budak ini, beliau jelaskan, beliau menyebutkan illatnya, sebabnya kenapa beliau menganjurkan agar memilih budak ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena sesungguhnya aku melihat dia mengerjakan salat. Subhanallah. Menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengetahui di antara kedua budak ini ada yang lebih baik. Saya melihat dia sholat. Ya, biasanya kalau orang sholat itu menunjukkan kebaikan daripada yang enggak sholat. Nah, yang ininya sholat, yang satunya kerjanya hanya tidur ketika waktu sholat. Nah, yang ini sedang berzikir, yang ini ngerokok. Nah, tentu berbeda. La yastawiyani masalah, kondisinya berbeda, tidak sama. Maka Nabi AS melihat secara zahir orang ini baik. Maka di sini juga kita mendapatkan faedah bahwa sholat itu menunjukkan tanda kebaikan. Ketika seorang itu terlihat rajin sholat, Masya Allah, itu merupakan tanda yang menunjukkan dia baik. Nah, ini tanda awal yang menunjukkan kebaikan seorang, yang dapat mencegah dia dari perbuatan keji. Ya. Meskipun dia melakukan kesalahan misalnya, ya, lebih mudah untuk dinasihati daripada orang enggak sholat sama sekali. Nah, orang enggak sholat sama sekali kalau dinasihati, nah, sangat mudah bagi dia untuk membantah. Kenapa? Karena dikuasai oleh syaitan. Tapi seorang yang dia terlihat sholat, rajin sholat, sholat lima waktunya dijaga, apalagi terlihat lima waktu di masjid, Masya Allah. Nah, biasanya yang demikian lebih mudah untuk dinasihati. Kata Nabi alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maka Nabi alaihissalam melihat budak ini salat, maka secara zahir itu menunjukkan kebaikan. "Wastausi bihi khaira," dan nasihatilah dia dengan kebaikan. Nah, kata Nabi, aku melihat dia sholat dan nasihati dia dengan nasihat yang baik. Wasiatkan kepadanya dengan wasiat yang baik. Dalam artian, jangan berhenti kalau dia sholat sudah baik, enggak usah dinasihati lagi. Tidak, tetap nasihati. Bimbing dia. Arahkan dia kepada kebaikan. Arahkan dia kepada kesolehan. Nah, kalau engkau sudah melihat itu sholat, itu sudah menunjukkan tanda kebaikan. Tapi teruskan. Jaga ketakwaannya, bimbing dia. Dari sini juga menunjukkan bahwa seorang budak yang saleh, yang beribadah, itu jauh lebih baik daripada budak yang kafir, yang fasik. Oleh karena itu, pada sebagian kafarah seperti kafarah zihar, ya, dan sebagian para ulama juga menyikapi pada seluruh kafarah. Pada kafarah tersebut, apabila seorang hendak membebaskan budak, maka sebagian para ulama mengatakan disyaratkan. Apabila seorang hendak membebaskan budak, budak itu adalah seorang budak yang punya iman, muslimah. Nah, tahriru raqabatin mu'minah. Membebaskan seorang budak yang mu'minah. Ini syarat. Sebagian para ulama menganggap bahwa syarat iman itu adalah merupakan persyaratan untuk membebaskan budak dalam setiap kafarah. Kafarah apa saja? Kafaratul zihar. Ya. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, ya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu ini seperti punggung ibuku. Itu zihar namanya. Nah, itu zihar. Dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak ingin menceraikan istrinya. Dengan cara apa? Bayar kafarah. Di antara kafarah adalah membebaskan budak. Syarat membebaskan budak, budaknya itu harus budak yang punya keimanan muslimah. Nah, karena dianjurkan untuk membebaskan budak harus ada manfaatnya ketika dibebaskan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan apabila ada budak-budak yang minta untuk dijadikan sebagai budak mukatabah. Yang dimaksud budak mukatabah yaitu seorang budak dia ingin membebaskan dirinya dari tuannya. Ya. Maka tuannya pun mengatakan boleh. Kamu saya bebaskan tapi dengan syarat kamu harus bisa mengumpulkan uang sebesar 20 juta rupiah misalnya. 20 juta rupiah. Kalau kamu bisa mengumpulkan maka kamu bebas. Ini statusnya budak mukati. Kalau bisa maka bebas. Kalau enggak bisa-bisa ya tetap saja statusnya sebagai budak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Tidak mengapa engkau jadikan dia sebagai budak mukatib, tapi ada syaratnya. Kalau engkau melihat ada kebaikan padanya. Jangan sampai kamu lepas maka dia tambah berutang. Ya. Kamu lepaskan dia dari perbudakan, dia merasa bebas, tidak lagi berstatus sebagai budak, maka dia berbuat kejahatan. Ini bahaya yang seperti ini. Nah, seperti yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, yang membunuh adalah Abu Lu'lu', seorang Majusi, budak. Yang membunuh Umar radhiyallahu ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kalau kamu lihat ada kebaikan padanya. Tapi kalau tidak, jangan. Jangan jadikan dia sebagai budak mukatib. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya pun mengatakan kepada Abu Haitham, "Ma anta bibalighin ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam illa an tu'tiqahu." Kata istrinya, "Tidaklah sampai kepadamu apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam melainkan engkau laksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi yaitu dengan membebaskan budak tersebut." Nah, ambil untuk dibebaskan oleh Abu Haitham radhiyallahu ta'ala anhu. Ini istri yang salihah yang senantiasa menganjurkan suaminya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah. Maka dia mendorong suaminya untuk berbuat kebaikan. Kamu sudah dengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan lain. Bebaskan budak yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Maka ini pentingnya ya kedudukan seorang wanita salihah jadikan sebagai istri, dia akan selalu mengarahkan suaminya kepada kebaikan. Qala fa huwa atiq, maka berkatalah Abu Haitham terhadap budak tersebut, budak ini bebas. Ini budak yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Inna Allah lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi atau khalifah melainkan nabi tersebut atau khalifah itu memiliki dua bitanah. Yang dimaksud bitanah itu dari kata batn. Batn itu perut. Ya. Kenapa disebut batn? Batin. Biasa kita dengarkan batin. Ya. Nah. Ilmu batin, ilmu kebatinan. Kenapa dikatakan ilmu batin? Karena tidak nampak, iya kan? Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Nah, maka disebut batin karena yang di dalam perut ini tidak nampak, tersimpan di dalam. maka disebut bitonah. Bitonah itu adalah orang khusus, orang dekat, teman akrab, sangat dekat. Sehingga apa? Sehingga kalau orang ini curhat, ya, punya rahasia-rahasia tentang kepribadiannya, dia sampaikan kepada orang yang tidak kepada yang lainnya. Orang itulah yang disebut dengan bitonah, yaitu seorang yang dijadikan sebagai teman dekatnya sehingga dia curhat kepadanya dan dia menyampaikan permasalahan-permasalahan pribadinya, tidak kepada yang lain. Nah, itu disebut bitonah. Ya, dari kata batan itu tadi. Kenapa disebut bitonah? Karena disampaikan banyak hal-hal yang sifatnya rahasia. Nah, orang-orang yang disampaikan kepadanya sesuatu yang rahasia, hendaknya orang tersebut punya amanah pula, tidak menyampaikan, tidak menyebarkannya, walaupun kepada istrinya atau orang terdekatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi atau khalifah melainkan dia mempunyai bitanatan. Ada dua bitanah. Kita terjemahkan apa ini bitanah? Teman akrab ya, atau gimana? Teman khusus. Nah, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Ada satu teman dekat yang jenis teman dekat ini senantiasa mengajaknya kepada yang baik dan mencegahnya dari kemungkaran. Ini kalau kita diberikan bitonah yang seperti ini, maka ini adalah kebaikan. Ini adalah keutamaan. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bitanatun la ta'lu khabala. Dan ada satu bitanah, ada teman dekat, la ta'luhu qabala. Nah, maka dia tidak berhenti untuk merusak keadaan orang tersebut. Khabal itu fasad. Khabal artinya merusak. Jadi dia membiarkan orang ini supaya orang tersebut menjadi rusak. Tambah senang dia, semakin rusak semakin senang. Nah, datang satu orang ya, karena dia jadikan sebagai teman dekat. Waduh, saya ini punya masalah di rumah. Istri saya ngamuk-ngamuk ke saya. Saya stres. Gimana? Kita ke restoran aja. Atau kita ke apa itu, dugem misalnya. Nah, mana walhasil. Bukan dia hanya kepada kebaikan. Dia ajak semakin buruk. Nah, untuk menghilangkan stres katanya. Maka dia ajak kepada keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuqa biqanata as-su' faqad wuqi." Barang siapa yang dipelihara dari teman dekat yang buruk, maka sungguh dia menjadi orang yang terjaga dan terpelihara. Nah, maka di sini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dalam mencari teman. Hati-hati dalam mencari bitanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu dia akan sama dengan agama teman dekatnya, wataknya, sifat-sifatnya itu akan sama. Falyambur ahadukum man yukhalif. Maka hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa dia berteman dekat. Nah, tidak semua orang boleh jadikan sebagai teman dekat. Tidak semua orang ada permasalahan-permasalahan kita sampaikan pada dia. Tapi ada orang-orang yang kita anggap bahwa dia punya amanah. Kita melihat kesolehannya, maka kita menyampaikan hal-hal yang sifat rahasia kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Kalau bitonahnya itu baik, maka itu adalah merupakan kebaikan. Namun kalau bitonahnya itu buruk, terlihat di depan manis, tapi ternyata di belakang dia justru menginginkan kerusakan terhadap orang tersebut, maka ini adalah merupakan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara kita dari bitonah-bitonah yang buruk yang mengajak kepada kemungkaran. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kita jelaskan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.